Selamat tidur, sayang. Mimpi indah tentang kau dan aku. Panggil namaku sebelum tidur, agar ku hadir dalam mimpimu. Kita akan terjadi.